إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar. Kita melanjutkan kajian tadi pagi seorang beriman tentunya akan memperhatikan iman yang ada pada dirinya. Ahlul iman, dia akan memperhatikan iman yang ada pada dirinya dan berusaha iman tersebut bertambah. Dan dia bersedih jika iman tersebut berkurang, bahkan sirna darinya. Di antara penyebab yang mengurangi keimanan adalah maksiat. Maksiat ini akan mengurangi keimanan. Al-iman bisa bertambah, juga bisa berkurang. Bertambahnya iman disebabkan ketaatan yang dia lakukan, dan berkurangnya iman itu disebabkan maksiat yang dia lakukan. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka ta'ala, maka dia akan melemahkan iman dia, karena ilmu itu adalah cahaya, sedangkan maksiat itu adalah kegelapan. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati seseorang, dan maksiat itu yang akan memadamkan cahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dalam menghindari tentang maksiat, semaksimal mungkin kita menjauhinya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tatkala beliau duduk di hadapan Al-Imam Malik dan beliau membaca Al-Muwatta Imam Malik, Al-Imam Malik kagum terhadap beliau, kagum karena cepatnya beliau di dalam menangkap hadis tersebut, kuatnya, kecerdasannya, dan sempurnanya pemahaman dia, maka Imam Malik menasihati Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bidulmatil ma'siyah." Kata beliau, Al-Imam Malik mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, "Sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya maksiat. Jangan kau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya maksiat." Inilah nasihat Al-Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i, yang Imam Malik melihat kecerdasan Imam Syafi'i, sempurnanya pemahaman beliau, menasihati agar menjauhi maksiat. Jangan memadamkan cahaya ilmu yang ada dalam hatinya itu dengan kegelapan maksiat. Dan demikian juga Al-Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang bernama Waqi, mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau. Kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi su'a hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa qala lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi." Kata beliau, Imam Syafi'i, "Aku mengadukan kepada Imam Malik tentang jeleknya hafalanku. Kemudian beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Membimbingku, mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan, 'Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah suatu keutamaan. Dan keutamaan Allah tidaklah diberikan kepada orang-orang yang asy. Tidaklah Allah memberikan keutamaan itu kepada orang-orang yang asy.'" Ini ya ikhwah, iman perlu dijaga. Jangan sampai berkurang, bahkan sirna dalam qalb kita disebabkan maksiat. Dan maksiat ini banyak dorornya pada diri kita. Madorotnya amat besar pada diri kita. Akan menjadikan hamba tersebut yang bermaksiat kepada Allah menjadi hina. Orang yang bermaksiat akan menjadi hina di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Jangan dikira maksiat itu tidak memiliki madarat. Jika hamba itu hina di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakan dia. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, barang siapa yang telah Allah hinakan, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakan dia. Hinanya seorang itu disebabkan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang telah dihinakan oleh Allah, maka dia tidak akan dimuliakan oleh siapapun. Mungkin kita akan mengatakan, ada itu orang yang bermaksiat, orang kafir, tapi kelihatannya mulia dia. Kelihatannya mulia dia. Masya Allah, orang menghormati dia karena hartanya. Orang memuliakan dia karena jabatannya. Padahal dia kafir. Kenapa kok dimuliakan? Perlu diketahui, orang-orang yang memuliakan orang yang bermaksiat, orang-orang yang memuliakan orang yang bermaksiat, itu karena adanya hajah, adanya kebutuhan. Seperti orang kafir tadi, karena dia banyak hartanya, yang mendekati adalah orang-orang yang ada kepentingan terhadap dia. Tidak semua orang, tapi yang punya kebutuhan saja. Karena dia butuh harta, dia menghormati siapa, siap bos. Bisa dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Ada tujuan yang dia inginkan, yaitu harta. Kalau orang yang bermaksiat tersebut adalah orang yang punya jabatan, maka orang-orang yang memuliakan orang yang punya jabatan ini karena kepengen jabatan. Jadi hormati, siap bos, siapa, siap komandan. Karena ada kebutuhan. Tetapi tidak dipungkiri, kulub yang ada pada manusia yang menghormati tersebut, hati-hati yang ada pada manusia yang menghormati orang-orang yang bermaksiat tersebut, mereka tidak mencintainya. Mereka membencinya. Hatinya tidak bisa dipungkiri. Tidak ada kemuliaan hatinya terhadap orang tersebut. Silakan kalian coba lihat orang itu. Menghormati seorang yang bermaksiat kepada Allah karena adanya tujuan. Ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, tetapi tidak dipungkiri hatinya, hati orang tersebut itu mungkin dia merasa paling jengkel terhadap orang tersebut, paling benci terhadap orang tersebut. Ini akibat maksiat. Allah tanamkan dalam dada-dada seorang itu kebencian. Tidak ada kemuliaan. Pemuliaan yang ada itu basa-basi saja cuma, karena adanya tujuan. Adapun para ulama yang mengamalkan ilmunya, Allah muliakan mereka, yang mereka ini berusaha untuk menjauhi maksiat, yang mereka berusaha untuk melakukan taat, Allah muliakan. Ya. Hatinya senang. Senang hatinya. Walaupun tidak disampaikan dalam lisannya. Senang hatinya. Ada pemuliaan dalam hatinya. Walaupun tidak. Terkadang tidak disebutkan dalam lisannya. Ini ikhwah. Madarat dari maksiat. Di orang-orang yang memuliakan orang yang bermaksiat secara zahir, tidak dipungkiri hatinya, hati orang tersebut justru merendahkan orang itu. Ada pejabat, Masya Allah, dia bermaksiat pada Allah, banyak dimuliakan oleh orang, ya karena orang itu kepingin dapat jabatan dari dia. Kalau sudah mendapatkan jabatan, sama, ya. Kalau sudah dia diangkat-angkat sampai sejajar, dia akan menggulingkan orang yang dimuliakan ini tadinya. Akan dilengsarkan orang ini karena tujuan itu. Pemuliaan itu karena tujuan itu. orang datang kepada orang yang kaya, tapi dia itu bermaksiat pada Allah, dimuliakan dia karena ingin mendapatkan hartanya. Ketika tidak mendapatkan hartanya, paling jengkel dia terhadap orang tersebut. Ya. Kecewanya itu luar biasa. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau kebutuhannya terpenuhi, siap, siap, siap, menghormati dia. Ini kemuliaan yang menipu. Kemuliaan yang menipu. Oleh karena itu, jika kita dimuliakan oleh orang, perhatikan. Apakah kita dimuliakan itu karena iman kita? Atau kita bermaksiat pada Allah? Kalau karena iman kita, maka jujur orang ini. Ya, dalam pemuliaannya. Tapi kalau karena maksiat yang ada pada diri kita, ini bahaya ini. Ya. Ada sesuatu yang diharapkan dari saya. Ini diperhatikan masalah ini. Jangan bangga kalau kita dipuji, disanjung, dimuliakan. Belum tentu baik pujian itu. Kalau kita dalam keadaan bermaksiat pada Allah, dipuji, disanjung, na'udzubillah min dalik. Sebetulnya mereka ini lebih benci. Cuma lisannya, yang zahirnya dia nampak pemuliaan. Tapi subhanallah, di kolbnya itu amat benci pada diri kita. Disebabkan maksiat. Fala ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maksiat akan melahirkan kerendahan. Akan melahirkan kehinaan. Dan kemuliaan itu hanya di tangan Allah. Kemuliaan hanya dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menyatakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hanya milik Allah kemuliaan tersebut. Hanya milik Allah semua kemuliaan itu. Oleh karena itu, carilah kemuliaan itu dengan taat kepada Allah, bukan dengan maksiat. Tidaklah kemuliaan itu didapatkan kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seorang yang tidak taat pada Allah akan meraih kehinaan. Semakin orang itu bertakwa, semakin mulia. Sebaliknya, semakin orang itu bermaksiat pada Allah, maka semakin hina. Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Dan seorang hamba, jika dia senantiasa melakukan dosa, dia jatuh dalam dosa, kemudian jatuh lagi dalam dosa, kemudian jatuh lagi dosa, maka dosa tersebut terasa ringan bagi dia. Karena sudah menjadi sesuatu yang biasa. Jadi, merasa ringan bagi dia karena sudah terbiasa. Dan dia merasa tidak bersalah. Ini bahayanya maksiat demikian. Bermaksiat, kemudian bermaksiat lagi, kemudian bermaksiat lagi. Akhirnya dia terbiasa dengan maksiat tersebut. Menganggap enteng maksiat tersebut. Ini bahaya. Menganggap ringan maksiat tersebut. Gak ada rasa takut dalam hatinya. Ya biasa. Karena dia kebiasaannya sudah seperti itu. Sudah terbiasa dengan maksiat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya merasa sepele dengan maksiat tersebut. Dan inilah tanda kebinasaannya hati. Tanda kebinasaannya hati. Yaitu hati sudah tidak merespon lagi tentang maksiat tersebut. Bukan suatu yang menyesakkan hatinya. Tapi sudah tenang sudah dengan maksiat tersebut. Karena rusak hatinya sudah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, innal mu'mina Abdullah Mas'ud mengatakan, innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin waqa'a anfih faqala bihi hakadha fatara. Sesungguhnya orang mukmin itu memandang dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Yang gunung itu, dia takut gunung itu menimpa pada dirinya. Jadi takut. Ini orang mukmin memandang dosanya demikian. Gelisah dia, gak tenang dia. Bumi yang luas merasa sempit. Adapun orang yang fajir, memandang dosanya itu seperti lalat hinggap di hidungnya. Kemudian dia mengusirnya hakada. Ringan sekali. Kemudian lalat tersebut terbang. Yakni menyepelekan tentang masalah dosa. Menyepelekan tentang dosa. Ini orang yang fajir. Dan maksiat ya kawan, jika sudah menumpuk dalam hati seorang, ini akan membuat pekatnya hati, menjadi hitam hatinya, sehingga mati hatinya, tidak mempan lagi menerima nasihat, karena sudah tidak ada cahaya dalam hatinya. Karena orang yang berdosa itu, ketika dia berbuat dosa, ada titik hitam di dalam kolbunya. Kalau dia istighfar pada Allah, bertobat pada Allah, maka sirna titik hitam tersebut dan cemerlang lagi hatinya. Tapi jika dia berdosa lagi, tambah titik hitamnya. Berdosa lagi, tambah titik hitamnya. Berdosa lagi, tambah titik hitamnya. Sampai bal rona ala kulubihim makanu yaksibun, bahkan menjadi pekat hatinya. Di dalam hatinya ini ada tumpukan-tumpukan dosa tersebut, menjadi hitam hatinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Dosa yang dia lakukan ini akan memekatkan hati dia sehingga tidak bersinar lagi hati tersebut. Awalnya berkurang sinarnya karena adanya maksiat itu. Tetapi jika maksiat itu bertambah, semakin banyak maksiatnya, maka akan mengurangi cahaya hati tersebut. Menjadi redup, menjadi gelap. Sampai hati tersebut tidak bisa melihat lagi mana yang hak dari yang batil. Tidak bisa memisahkan mana yang hak dari yang batil. Ini maksiat. Pada ikhwah rahimahnya rakumah jami'an. Maksiat juga membuat sulit urusan orang itu. Membuat sulit urusan orang yang bermaksiat tersebut. Itulah maksiat. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia semua urusannya mudah. Demikian juga orang yang bermaksiat, Allah jadikan urusannya itu sulit. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari problem dia. Mudah urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mempersulit urusannya. Inilah akibat maksiat. Dipersulit urusan dia. Dia sampai-sampai tidak mendapati jalan keluar. Terasa berat bagi dia. Jika ditimpa musibah, kayaknya dia tidak bisa lepas dari musibah tersebut. Sesak dadanya. Ini akibat maksiat. Yaitu Allah persulit urusan orang tersebut. Bila ikhwah rahimani wa rahimahullah jami'an. Maksiat ini merupakan penyebab kerusakan baik di bumi maupun di lautan. Maksiat itu akan mendatangkan azab Allah. Akan mendatangkan laknat Allah. Ini maksiat. Kalau maksiat di satu daerah muncul, kemudian tidak ada pengingkaran di situ, akhirnya orang-orang tertipu melakukan maksiat juga. Semakin banyak dan menyebar maksiat tersebut. Dan masing-masingnya diam. Tidak ada ingkar-mungkar. Maka Allah ratakan azabnya ke daerah tersebut. Terjadilah kerusakan. Tiba-tiba gunung meletus. Tiba-tiba terjadi tsunami. Dan yang lain-lainnya. Itu semuanya disebabkan maksiat yang telah tersebar di daerah tersebut. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu sebabnya maksiat yang dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi tersebut. Jangan kita menyangka terjadi banjir. Ya, karena secara pengetahuan alam saja cuma. Karena banyak hutan-hutan yang telah ditebang. Ya itu maksiat. Karena adanya para pencuri. Ya itu maksiat. Ada yang tahu tapi diam. Bahkan mendukung, silakan dicuri itu. Jadi kebanjiran karena maksiat. Intinya karena maksiat, bukan karena ditebangnya itu semata. Maksiat. Orang-orang yang bermaksiat tidak aman dia dari kerusakan ini. Mau tinggal di mana dia? Di lautan, di pinggir pantai dia tinggal misalkan. Di situ ada makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Yang sewaktu-waktu Allah bisa memerintahkannya. dengan perintah yang di luar kebiasaannya, yang tidak disangka oleh manusia. Allah punya kekuasaan. Mau tinggal di gunung dia, di puncak gunung, biar tidak kena tsunami. Kalau dia bermaksiat pada Allah, mudah bagi Allah untuk memerintahkan hambanya yang taat ini, yaitu gunung tersebut, untuk menjadikan ledakan di situ. Mudah bagi Allah, karena dia punya kekuasaan. Mau tinggal di bumi mana dia? Allah perintahkan bumi yang dia tinggal tersebut dibikin seleng, terbelah, kemudian masuk semua makhluk ini, kemudian ketutup lagi. Mudah bagi Allah. Maksiat penyebab kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah menyatakan zaharul fasad, telah tampak kerusakan, fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan. Gunung meletus, banjir, tsunami, dan yang lain-lainnya. Di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Disebabkan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Apa faedahnya Allah mendatangkan kerusakan tersebut di tengah-tengah manusia yang bermaksiat padanya? Ini hikmahnya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yaitu agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dosa yang telah mereka lakukan, agar mereka mau kembali ke jalan Allah. Orang biasanya sering lalai. Manusia sering lalai. Mendapatkan kenikmatan, gak bersyukur, justru bermaksiat pada Allah. Allah tegur dengan memberikan musibah berupa bencana di bumi, yakni di daratan maupun di lautan. Supaya apa? Supaya sebagian manusia ini sadar apa yang selama ini dia lakukan itu adalah salah. Itu mendatangkan kemurkaan Allah, sehingga dia mau kembali ke jalan Allah. Ini masih kita bersyukur. Kalau kita berbuat dosa, kemudian kita ditimpa musibah, ya bersyukur kita. Bersyukur diingatkan kita oleh Allah, supaya kita tidak terus-menerus dalam dosa tersebut. Bersyukur kita seharusnya. Yang mengerikan, itu makar Allah atau istidrat Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan tipu daya Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Dia bermaksiat pada Allah, sementara Allah tidak memberikan azabnya di dunia ini. Dia makmur hidupnya di dunia ini. Terus dia bermaksiat. Allah berikan dunia pada orang tersebut. Terus dia gunakan dunianya ini untuk bermaksiat. Tidak diberi peringatan dakwah di dunia ini. Maka nanti ketika dia menghadapi ajal, baru dia kaget, baru dia mengerikan kondisinya. Ternyata di hadapan dia adalah an-nar. Ini lebih mengerikan. Oleh karena itu, hindari maksiat. Kalau urusan kita ini kok enggak selesai-selesai. Problem kita ini kok ada terus ini dan itu. Maka ingat, itu karena kita bermaksiat. Ingatlah itu. Itu menunjukkan ketakwaan kita ini berkurang. Kita punya problem, enggak selesai-selesai, atuh ini, belum datang ini, datang lagi. Dan dada kita sempit. Dada ini sesak. Itu disebabkan maksiat. Seolah-olah kita enggak ada jalan keluar. Urusan kita sulit semuanya. Nah, itu disebabkan maksiat. Kita harus menyadari ini. Orang yang beriman, dia akan perhatian ini, memperhatikan imannya. Bukan yang disalahkan orang lain. Dia banyak kesulitan yang disalahkan orang lain. Ini karena fulan. Orang yang beriman tidak seperti itu. Dia mengoreksi imannya yang ada pada dirinya. Kenapa urusan saya ini sulit? Kenapa saya begini? Kenapa ini? Kok ada saja? Ingat. Segera kembali pada Allah. Ini saya akan ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan dalam urusannya. Semua urusannya akan dimudahkan Allah. Yaitu dengan sabar. Dengan sabar. Orang yang sabar, ini sabar satu pemberian Allah yang amat besar. Sebesar apapun musibah yang menimpa pada dirinya, kalau dia sabar menghadapinya, tetap dia istiqomah di atas agama ini, terasa ringan itu musibah. Dia seolah-olah tidak memiliki problem. Ini orang yang sabar demikian. Orang lain melihatnya mungkin, waduh berat dia tuh, kok bisa begini ya. Kalau orang tersebut sabar, yang tetap dia istiqomah di atas agama ini. Dia fakir, tapi sabar dengan kefakirannya dia. Tidak sampai jatuh kepada mencuri, merampok, mendolimi orang lain untuk mendapatkan hartanya. Tidak. Sabar dia, tetap istiqomah di atas agama ini. Dia tahan dirinya untuk terjatuh pada maksiat. Ini orang yang sabar. Maka orang yang seperti ini orang yang bertakwa. Maka akan dimudahkan urusannya. Terasa ringan bagi dia musibah-musibah yang besar tadi. Orang yang sabar demikian kondisinya. Sebesar apapun musibah itu akan terasa ringan. Inilah yang Allah mudahkan urusannya. Diperingan Allah. Padahal kalau itu disampaikan kepada orang lain, mungkin gak mampu orang tersebut. Tapi karena ketakwaan yang ada pada dirinya, kesabaran yang ada pada dirinya, dia berupaya untuk menghindari maksiat. Fakir dia, tidak mampu dia, miskin dia. Tapi tetap sabar, tetap taat pada Allah, tidak bermaksiat pada Allah, tidak mendzalimin orang lain, mengambil haknya orang lain. Dia sabar, dia tetap taat pada Allah. Maka Allah mudahkan urusannya. Ringan urusan-urusannya dia ini. Ini ikhwah. Orang yang berusaha untuk sabar menjauhi maksiat. Adapun orang yang tidak sabar. Yang tidak sabar. Yang dia mudah untuk terjatuh kepada maksiat. Diberi ujian atuh. Mutung kemudian bermaksiat. Jangan dikira itu suatu penyelesaian. Semakin berat hati dia, semakin sesak hati dia. Dia bermaksiat. Wah, ngambil jalan pintas sehingga dia bermaksiat lagi. Subhanallah. Enggak sabar dia. Maka dadanya semakin sempit. Semakin sesak. Walaupun hartanya banyak. Saya kasih contoh ya, kawan. Orang yang bermaksiat itu sulit untuk menikmati kelezatan-kelezatan baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Orang yang bermaksiat itu sulit untuk menikmati kelezatan-kelezatan yang ada di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Dia, masya Allah, mendapatkan harta dari cara yang haram. Bermaksiat kepada Allah. Banyak hartanya. Coba perhatikan ini. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, banyak hartanya. Dengan cara yang haram, tanda tangan, cek, menghasilkan besar. Ya? Besar. Beli barang. Ya, belinya padahal 1000 buah. Satunya harganya 1000 misalkan. Beli 1000 buah. Ditambahi 10 cuma. 10.000. Cuma nambahin 01. Nyuruh pada toko tolong tulis ini. Tambahin 01. Saya nanti berlangganan sama kamu belinya. Ya toko yang gak tahu, yang penting laris. Ya gak apa-apalah. Padahal beli 1000 tapi di stres 10.000. 9.000-nya siapa? Orang tersebut. 9.000 kali 1000 berapa? Cuma nulis 01 dapat 9 juta dia. Dapat uang. Hitungannya enggak sampai 2 detik. Tek. 1 detik. Sudah dapat 9 juta. Jangan dikira dia tenang hatinya. Tidak. Urusan rumah tangganya berantakan. Ya. Anak-anaknya berantakan. Ya disebabkan maksiat itu semuanya. Si istri. Padahal gajinya suami besar sudah. Gajinya suami besar sudah. Si istri. Ya karena makan dari hasil yang seperti ini. Daging yang tumbuh itu kurang bagus. Gak puas dengan hasil suami. Nyari kerjaan lagi. Suami kerja, istri nyari kerjaan. Anak-anaknya ya nyari kerjaan juga. Ya, siapa yang ngawasin anaknya? Gak ada. Apa gak ruwet? Tambah ruwet dia. Anaknya sulit diatur, istrinya waduh. Seharusnya taat. Malah dia yang taat pada istrinya. Padahal jabatannya tinggi dia. Jenderal misalnya. Atau tokoh apa. Tapi sama istrinya, subhanallah, istrinya tuh lulus SD enggak. Tapi nurut sama istrinya. Ini disebabkan maksiat. Disebabkan maksiat. Berantakan urusannya. Sempit dadanya. Mau makan susah. Dia menikmati. Mau makan susah. Makan. Padahal sudah masya Allah. Makanan itu berbagai jenis sudah. Dihidangkan di meja makan. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Masya Allah. Makan yang satu. Gak nikmat. Satunya lagi. Gak nikmat. Ya. Sehingga makan di rumah gak betah. Aduh masakan ini gak enak ya. Ya, kalau makan ke Singapura. Susah. Di Singapura juga makan juga enggak nikmat juga. Nah, beda dengan orang yang beriman. Nah, beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, masya Allah. Apa yang didangkan luar biasa sudah ya. Adanya kerupuk, nasi sama kerupuk. Nikmat dia. dia merasakan nikmat. Tiap hari makan kerupuk, misalkan. Tapi dia merasakan nikmat itu. Buktinya enggak nyari yang lainnya. Ya adanya itu ya sudah. Nikmat. Suatu ketika dia diundang misalkan. Ada ikhwah yang diberi kelebihan oleh Allah. Diundang. Ayo makan di rumah. Nak makan kambing. Itu betul-betul merasakan nikmatnya makan kambing. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau dia beriman, masya Allah, makan kerupuk. Padahal kerupuk ini sudah enak. Sekali-kali makan kambing. Wah, ini tuh rasanya kambing. Nikmat betul. Iya kan? Nah, ini orang yang beriman. Dia merasakan, ya semuanya. Kendaraan, naik kendaraan apa saja, dan nikmat. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu sempit dadanya. Wah, mobilnya sudah masya Allah. Aduh, ini kok kurang ini, aduh, kok enggak enak ininya. Jual, ganti baru lagi. Ana bukan nyindir ini ya. Enggak, apa-apa, kalau ada yang seperti ini, ana enggak nyindir. Apa? Enggak merasa nikmat dia. Wah, ini kok kurang ininya. Ganti baru lagi. Pakai baru sebentar, ini kok ganti lagi. Enggak merasakan nikmat dia. Beda dengan orang yang beriman. Yang dia tuh masya Allah. Kona apa saja yang ada? Ya pakai bumel ya alhamdulillah. Biasa yang pakai. Gak enak baunya ya. Suatu saat diajak orang yang temannya yang masya Allah. Masya Allah mobil ini enak. Iya. Bisa merasakan. Padahal sama-sama dia ini. Iya kan? Yang ini kabar. Gak enak. Ganti. Yang tadi. Setiap, nikmat, ternyata enak ini ya. Yang ini enak ya, yang ini enak. Itulah ahlul iman. Ya. Ahlul iman demikian kondisinya. Ada pun orang yang gak beriman, walaupun banyak hartanya. Ya antum jangan dikira orang yang gak beriman itu, ya biasanya ya afan aja, sibuknya dengan dunia sudah. Bukan dengan akhirat, namanya gak beriman. Ya. Makanya kaum muslimin jangan ikut-ikutan mereka. Sibuknya dengan dunia, dunia, dunia. Pikirannya dunia. Pikirannya dunia itu menyenangkan dia. Pikirannya dunia itu bisa menyenangkan dia. Padahal tidak. Bukan yang menyenangkan itu agama, iman. Al-dunia subhanallah. Kadang-kadang kita kalau melihat al-dunia ini subhanallah. Orang ini ya Allah sudah banyak kenikmatan Allah. Tapi kok dilihat kok. Kayak sengsara gitu. Ya ini kacamata. Lain kalau kacamata orang lain mungkin beda. Kacamata orang beriman, kasihan orang ini ya. Bagaimana gak kasihan? Pagi kerja, sampai malam kadang. Hartanya di rumahnya sudah banyak. Ya. Mobilnya, banyak sudah. Mobil untuk dia sendiri ada. Untuk istrinya ada. Untuk anak-anaknya ada. Rumahnya, waduh, kamarnya masing-masing, anak yang tua sudah ada kamar sendiri, yang adiknya lagi ada kamar sendiri, bahkan yang bayi sudah ada kamar sendiri, ya. Disiapkan sudah, bahkan yang belum lahir sudah ada kamarnya. Ya. Subhanallah, dari si dunia masya Allah, dia nyari lagi masih, mikir lagi, bikin apa ya, bikin tanah sana, bikin tanah, bikin ini, bikin itu. Bikin pabrik di sana, bikin perusahaan di sana ya. HP-nya mungkin gak cukup 2, harus 3. Nah, kalau ngubung XL, pakai XL. Kalau simpati, simpati. Nah, kalau nanti M3, M3 juga. Bingung nih. Kasihan, kalau kita lihat tuh. Dilihat dengan kacamata iman. Nah, dilihat, masya Allah, pagi. Kelihatannya rapi. Jalan. Malam, capek sudah. Pulang. Kasihan. Ya enggak? Iya, betul. Nah, pagi capek dia. Terus kerja malam sama istrinya. Enggak sempat ngobrol-ngobrol sama istrinya. Ya. Kasihan istrinya juga. Padahal nikah itu kan bersenang-senang sama istri, ya. Istrinya ngomong, Mas, gini. Ayo, sampai kerjaan. Subhanallah. Kasihan istrinya. Walaupun istrinya dikasih dunia terus ya. Coba perhatikan. Anak-anaknya juga gitu. Oh, nyumpetkan anak-anak ini ya. Menjauh dari anak-anaknya. Gak tenang. Dia ngumpulkan dunia dikumpulkan terus. Tapi untuk apa dia? Tidak untuk bersenang-senang sama istrinya. Tidak untuk bersenang-senang sama anak-anaknya. Bahkan tidak bisa merasakan nikmatnya dunia dia. Ya? Kering. Pak, ini pak. Ini pak yang diamanin oleh bapak itu sekarang kabur pak. Ya karena dia satu orang kan. Dia ada perusahaan di sana pabrik A. Yang otomatis diserahkan kepada orang lain. Pabrik B. Gak mungkin dia ngangin ini, ngangin itu. Gak mungkin. Mesti ada orang yang diamanai. Ya namanya orang. Ya, sudah diamanai, apalagi cara ngontrol, ya sudah, mis hilang, kabur, tahu-tahu banyak utangnya pabriknya, pak kebakaran pak, harus terbang dia, wus, ya, karena dia ada di Pulau Kalimantan, harus terbang ke Kalimantan, belum ada lagi, pak yang di Sulawesi, ya, terbang di Sulawesi, pak yang di Sumatera, terbang, jadi dia terbang terus kerjanya ya. Kering, mau tidur, kering, sibuk dengan ini. Kasihan orang ini, ya Allah, miskinnya. Ngumpulkan harta tapi tidak bisa merasakan harta. Tidak merasakan ledatnya harta. Coba antum perhatikan orang-orang tadi itu. Jangan antum penampilannya, kenapa bagus, tidak. Ya. Kalau dia bukan orang yang beriman, sesak dada biaya. Untuk nyari kenikmatan bingungnya. Aduh, stres ini, kerjaan. Duh, refreshing dulu. Kemana? Ke gunung. Ya. Setelah di gunung, sumpek juga di gunung terus. Oh, ke lautan. Ya. Di lautan sehari dua hari, sumpek juga. Miskin orang ini, nyari kenikmatan, tidak bisa-bisa. Ya. Tidak bisa-bisa. Kan beda kalau dengan orang yang beriman. Al-Imam Al-Qayyim, itu biasa. Kalau sudah dia berdakwah, sumpek dah. Melihat matunya, melihat musuh-musuhnya. Kadang sumpek kan. Sumpeknya berkaitan dengan ilmu ini ya. Sumpek sesak dada dia. Refreshingnya kemana? Datang ke gurunya, Ibnu Taimiyah. Baru lihat gurunya saja. Bloh. Baru lihat gurunya masih. Itu sumpeknya orang-orang yang berilmu. Datang kepada orang-orang yang berilmu. Kalau kita nyari kesenangan itu, pergi ke sini, pergi sana, pergi sini, sumpah. Nah. Yang sering tinggal di gunung, yang sudah mukim di gunung, bosan di gunung. Nah. Ya kalau nggak ada iman, ya bosan. Dimanapun dia berada, bosan mesti. Itulah dunia. Sudah biasa tinggal di gunung, ini. Aduh bosan, enak di lautan masih, lihat pantai. Ya kalau di gunung kan gak ada pantai. Bosan dia, kemungkinan lihat pantai. Ketika di pantai, juga bosan, panas ini, aduh gini. Bosan juga. Ya kalau dia gak beriman, dimanapun bosan. Karena dia di dunia. Kecuali kalau tinggal di akhirat, di jannah. Gak pernah bosan di jannah itu. Gak ada nanti orang masuk jannah. Aduh di sini gak enak, ya Allah, pindah ya Allah, enggak. Tidak ada. Tidak ada keinginan untuk pindah dari tempat itu. Tidak ada. Kalau dia berpindah, mendapatkan tempat yang lebih nikmat lagi. Ini kenikmatan di jannah. Kalau di dunia, membosankan. Nah, membosankan. Nah, demikian juga, keledakan di dunia ini membosankan. Ya. Yang itu semuanya sebetulnya karena maksiat. Tidak bisa merasakan lezatnya apa yang ada di dunia ini. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ini akhwat tentang masalah maksiat. Pengaruhnya begitu besar. Dan maksiat itu akan melemahkan hati. Ya. Maksiat itu akan melemahkan hati. Kalau seorang jatuh pada maksiat, lemah hatinya sudah. Semakin banyak maksiatnya, semakin lemah dia. Tidak ada semangat sudah. Orang yang bermaksiat, misalkan, seseorang biasa melakukan ketakwaan, melakukan ketaatan. Kemudian terjatuh pada maksiat. Tidak beristighfar dia. Ini untuk melakukan ketaatan agak berat sudah. Ya. Aduh. Misalkan na'udzubillah min dzalik. Kita kumpul gini. Karena maksiat mungkin apalah maksiat apa. Na'udzubillah min dzalik. Dia orangnya baik. Baik asalnya. Kemudian bermaksiat. Mencuri misalkan. Ketahuan. Ketemu sama teman itu gak enak sudah. Ya enggak. Wah ini pencuri kan gitu. Salah lah. Dia tertuduh sudah. Aduh. Akhirnya gak mau temu sama teman-teman yang baik. Yang biasa dia bertemu. Akhirnya malu datang ke majelis taklim. Akhirnya datang maksiat berikutnya. Ya maksiat yang satu ini mengundang maksiat yang berikutnya. Akhirnya orang ini lemah untuk melakukan ketaatan. Semakin bermaksiat semakin lemah. Semakin bermaksiat semakin lemah. Makanya orang yang sudah kecanduan dengan maksiat, misalkan peminum khamar, dia mau masuk ke masjid saja sudah berat. Ya enggak? Mau masuk masjid, berat dia. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Memang butuh, memeranginya butuh. Pengorbanan yang kuat. Waduh, nanti orang akan melihat saya, nanti begini. Banyak saja. Subhat yang ada pada dia. Sehingga dia tidak mau mendatangi kebaikan ini. Akhirnya enggak sholat, akhirnya enggak ini. Semuanya hanya ditinggalkan ketaatan itu. Ini akibat maksiat akan melemahkan hati. Maksiat itu akan melemahkan hati, bahkan memadamkan girahnya dia. Sebagai seorang muslim, enggak ada lagi girah. Sehingga orang tersebut yang bermaksiat akan lemah hatinya, sehingga dia akan kehilangan kebaikan. Kehilangan kebaikan. Tidak bisa dia melakukan ketaatan karena ada maksiat yang ada pada dirinya. Terus bagaimana caranya? Yaitu caranya kita istighfar pada Allah. Lakukan ketaatan berupa istighfar. Bertobat pada Allah. Nah, ketika seorang itu bertobat, berarti dia telah melakukan ketaatan. Maka ketaatan ini akan mengundang ketaatan yang lainnya. Dia akan dimudahkan untuk melakukan taat yang lainnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia istighfar pada Allah. Karena ini ketaatan, betul-betul dia istighfar pada Allah. Dan bertobat pada Allah. Akan tidak mengulanginya, maka akan menjadi kuat hatinya, sehingga dia dimudahkan untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Bisa mengistighfar, dia mudah untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Terus demikian, karena ketaatan akan mengundang ketaatan dan maksiat mengundang maksiat yang lainnya. Dan maksiat ini betul-betul akan mematikan basiroh yang ada dalam qalb. Pandangan hati itu akan mati. Sehingga dia tidak bisa melihat al-haq itu sebagai al-haq. Dan melihat al-batil sebagai al-batil. Karena mati hatinya sudah. Disebabkan maksiat yang ada pada orang tersebut. Oleh karena itu, hindari maksiat. Supaya iman kita ini tetap kokoh dan bertambah iman kita. Hindari maksiat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.